Kalau engkau beragama terhadap satu perkara ragu, kata Rasulullah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sebelumnya dibahas Nabi Muhammad SAW lahir saja, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan ada yang di bulan yang lain. Terjadi berbagai macam perselisihan, termasuk masalah Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagian meyakini, tidak hanya meyakini, ada ritual yang dilakukan setelah meyakini. Ditetapkanlah 17 Ramadan adalah tanggal turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, peringatan Al-Quran. Mungkin setelah 50 tahun lagi atau 2 tahun, 5 tahun lagi akan ada tanggal resmi di kalender, tanggal merah 17 Ramadan kalau di bulan Hijriahnya, atau diarikan ke Masehi akan tanggal merah. Kedepan akan seperti itu. Baik, coba tolong tadaburi makna ayat yang akan saya baca. 3 ayat. Pertama Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Yang kedua surah Ad-Dukhan surah 44 ayat 3. Yang ketiga Al-Quran surah Al-Qadr ayat pertama. Mana bunyi ayat yang Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini merupakan bantahan kepada orang yang meyakini Al-Quran turun tanggal 17 Ramadhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, unzila fihi al-Quran, diturunkannya Al-Quran, wa bainati minal huda, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran, menjelaskan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi tidak menyebutkan tanggal 1 Ramadan, 2, 11, 13, 20, 27, 30 Ramadan. Tidak menyebutkan global. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam Ramadan itu turun Al-Qur'an. Sekarang ada syarat kedua yang akan lebih merinci Ramadan bulan diturunnya Al-Qur'an. Mana dalilnya? Surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, hu kepada Qur'an, khitabnya. Kapan? Fi lailatin mubarakatin. Di bulan yang diberkahi. Maaf, di malam yang diberkahi. Oke, sudah mulai merucut. Ramadan ada siang dan malam. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Kapan? Apakah siang atau malam? Dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan fi nahari tapi fi lailatin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh diberkahi. Al-Baqarah 185, kedua Ad-Dukhan 44 ayat 3. Terakhir, ini lebih merinci. Surah Al-Qadr. Surah yang ke-97 ayat 1. Kita hafal ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatin Qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadr. Oke, sudah jelas paham ya? Ramadan umum siang malam, dirinci ayat kedua surah Ad-Dukhan ternyata malam bukan siang. Turunnya Al-Quran bukan siang tapi malam. Malam kapan ya? Malam tanggal 1 Ramadan, tanggal 2, tanggal 3. Allah mengatakan fi Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadr. Kalau Bapak ditanya pasti akan tanya dan akan menjawab jawabannya sama. Kalau malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Malam Lailatul Qadar. Jawab dengan hadis. Antum enggak jawab dengan hadis. Berdasarkan hadis kata salam, Nabi ketika menjelang 10 akhir Ramadan menghidupkan malamnya, mengencangkan sarungnya, membangunkan istrinya. Kemudian apa? Itikaf. Itikaf bukan siang, artinya itikaf secara umum ketika orang itikaf dia akan menunggu malamnya itu Lailatul Qadar. Dan kalau dirinci lagi 10 malam itu akhir Ramadan, tanggal 21, 22 sampai 30 atau 29 Ramadan, maka dirinci dalam hadis riwayat Imam Ahmad, malam Lailatul Qadar jatuh itu hanya di angka-angka ganjil. Oke, dari 10 dirinci jadi 5 kan? Tanggal 21, 23, 25, 27, akhir kalau dapat 29, 29. Berarti 5. Oke. Okay. Berarti inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Berarti kalau enggak ada 21, 23, 25, 27, 29. Maka 3 ayat tadi secara umum telah memberikan penjelasan kepada kita. Kalau Bapak tanya, jawabannya 17 Ramadan, 17 Ramadan termasuk malam Lailatul Qadar tidak? Tidak, bahkan belum termasuk 10 akhir Ramadan. Sekarang tadi ada 3 ayat, 3 surah. Dirinci lagi dengan 2 hadis. Pertama hadis Muslim dari Abdullah bin Abbas, kedua hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, ketika Nabi anna Nabi sallam su'ila 'anil shaum al-itsnin. Satu saat Nabi ditanya oleh seseorang tentang kenapa sih Nabi puasa hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihi wulidtu fihi unzila alayya. Yani Al-Qur'an. Kenapa sih saya kalau Senin itu buat puasa? Makanya ada puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis. Kenapa sih Senin berpuasa sunnah? Nabi ditanya. Nabi menjawab, karena pada hari Senin itu fihi wulidtu. Saya dilahirkan hari apa? Nabi dilahirkan hari Senin. Wa fihi unzila alayya, dan diturunkan kepadaku. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Berarti dari sini mendapatkan sebuah perincian dari ayat tadi, sebuah perincian yang lebih rinci. Jadi Nabi itu mengatakan bahwa hari Senin itu Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi. Hari Senin berarti ketika Ramadan itu dirinci 10 hari, 10 hari Ramadan, maka kata para ulama meneliti berdasarkan ilmu falak, ya. Selama Nabi masih hidup, Nabi itu mulai puasa Senin hari mulai puasa sunnah hari Senin itu ketika Nabi dilahirkan dan turunnya Al-Qur'an. Berarti kata para ulama ada 4 hari Nabi SAW mendapatkan 10 akhir Ramadan pada hari Senin. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 21, 2 hari Senin. Satu, kalau sebulan ya 1 tambah 7 berapa? 14. Bukan, 7 14 21 28. Jadi yang hari Senin Nabi mendapatkan sebuah bulan Ramadan, Seninnya itu tanggal 7, kemudian 14 21 28. Kata para ulama ahli falak setelah meneliti tentang turunnya Al-Qur'an, ternyata 7, 14, 21, 28 mana yang termasuk tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadan yang malam itu Quran turun? Tanggal berapa? 21 Ramadan. 21 Ramadan. Tapi tolong jangan dibayangkan 17 sama 21 kan dikit. Enggak apa-apa deh, salah-salah dikit. Bukan masalahnya di situ ya, khifillah. Agama ini bukan permainan. Agama ini bukan eksperimen percobaan. Permasalahannya kalau ada orang meyakini tapi enggak ada ritual-ritual, ada acara-acara, sehingga orang-orang yang nanti lahir baru, orang yang lama mati akan mengatakan ini bagian dari din. Itu yang dikatakan Nabi adalah perbuatan bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Jangan sepelekan masalah, oh kami enggak meyakini, ini hanya tradisi. Anda berbicara umur Anda 60 tahun, nanti Anda punya anak, punya cucu, beda keyakinannya. Bapak saya, engkong saya, nenek moyang saya mengerjakan seperti ini, maka kami mengerjakan seperti ini. Itulah jawaban Allah kepada orang-orang kafir yang disuruh mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti tauhid dan sunnah. Mereka mengatakan, bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna sya'a wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila rasul qalu. Surah Al-Baqarah 77. Ketika Allah katakan kepada mereka, tolong ikuti Allah dan Rasul, kata Allah, jawaban mereka, orang-orang yang menolak Islam atau orang kafir atau orang-orang yang suka mengada-ada, mengatakan kalau enggak, kami enggak akan mengikuti Allah, enggak mengikuti Rasul. Balnat tabi, kami, bahkan tapi kami mengikuti ma'alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami tetap akan mengikuti apa yang kami kerjakan dari bapak-bapak kami. Allah bantah lagi, awalau kanu la ya'kiluna wala ya'tadun. Apakah kamu mengikuti juga seandainya bapak kamu, engkong kamu itu enggak tahu sesuatu dan enggak punya ilmu, enggak mendapat hidayah dari Allah, enggak dapat dalil, enggak dapat penjelasan agama bahwa ini bukan bagian dari agama, engkau ikuti juga. Jadi Allah bantah. Ini menunjukkan bahwa kecil-kecil simbol-simbol agama dihidupkan, nanti besar-besar anak cucu kita akan meyakini itu bagian dari agama. Dan subhanallah, apakah Anda tidak takut akan perbuatan bid'ah? Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari Nabi di Arafah, agama ini disempurnakan, nikmat dicukupkan, Islam diridhoi. Berarti Anda menganggap bahwa Islam belum sempurna. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, generasi SOP alumni Islam pertama, enggak pernah mengadakan ada acara seperti Nuzul Quran atau Maulid Nabi atau Isra dan Mi'raj. Tidak pernah mereka mengerjakannya. Padahal berbicara Islam, mereka orang yang hidup pertama kali dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita muncul menyatakan diri orang yang paling baik akan Islam, orang yang paling cinta kepada Islam, mengatakan ini adalah dibenarkan karena baik. Subhanallah, seandainya surga punya Anda, silakan Anda bikin surga sendiri nanti di akhirat. Tapi bukan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda tidak takut berbuat bid'ah? Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan, dan takutlah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, karena Allah sesungguhnya memiliki siksaan yang pedih. Berarti melarang orang berbuat bid'ah, ancamannya siksa yang pedih. Tidakkah Anda takut berbuat bid'ah mengada-ada dalam agama ini? Ketiga, kenapa Anda tidak takut kepada perbuatan bid'ah? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, nuwalli ma tawalla, kami akan biarkan dia mengerjakan kesesatannya, summa nusli jahannam, kemudian kami akan masukkan dia ke jahannam wa sa'at masira, itulah tempat yang paling buruk. Artinya apa? Orang yang berbuat bid'ah diancam neraka seburuk-buruk tempat. Keempat, apakah Anda tidak takut berbuat bid'ah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Tidak layak bagi mukmin laki atau perempuan ketika Allah telah memberikan sebuah keputusan hukum, Anda mengambil pilihan hukum yang lain, atau Nabi mendiamkan, kalian mengadakannya. وَمَا يَأْتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang menyelisih, bermaksiat kepada Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Terakhir, apakah Anda tidak takut berbuat bid'ah? Ketika Allah mengatakan surah Al-Kahfi ayat 103-104, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maukah aku kabarkan bil akhsarina amala, orang yang beramal tapi dia rugi, siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ketika di dunia dia banyak beramal tapi sia-sia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bahkan mereka mengira itu perbuatan baik. Subhanallah. Allah mengatakan, qul hal unabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Ini yang paling berat di akhir hadis, di akhir ayat tadi, Al-Kahfi 143. Maukah aku kabarkan orang yang rugi banyak perbuatan amalnya? Dunia dia banyak berbuat A, berbuat B, berbuat C, maksudnya perbuatan agama. وَيَحْسَبُونَ, dan mereka mengira telah banyak berbuat agama tadi, أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا, mereka telah berbuat kebaikan. Dia menyangka berbuat kebaikan. Kata Allah, sia-sia. Ayat berikut 105, enggak dinilai, enggak ditimbang, karena mereka mengingkari Rasulnya. Anda berpikir merayakan 17 Ramadan hal yang biasa? Kalau agama ini punya bapak Anda, punya ibu Anda, tafadhol, bikin surga sendiri. Anda enggak akan masuk neraka. Tapi masalahnya surga cuma punya satu milik Allah, neraka cuma satu, dan jalannya hanya melalui jalannya pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga nanti yang akan dibukakan orang masuk pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih sombong kepada Allah bahwa agama ini bukan agama kalian tapi milik Allah, tapi masih mengada-ada dalam agama atau membiarkan hal-hal yang berdalam agama dan tidak dijauhkan, yang menyuruh kita untuk menjauhi bidah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jauhkanlah oleh kamu perkara-perkara baru dalam agama muhdats. Fa inna kullu muhdatsatin bidah, setiap muhdats adalah bidah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bidah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, ujungnya adalah diancam masuk neraka. Oleh karena itu mohon maaf bapak-bapak yang hadir, seandainya belum pernah ada suara yang masuk ke telinga bapak-bapak, bahwa selama ini saya anggap biasa saja. Ah, ada orang mengatakan ini bidah, ada orang mengatakan ini sunnah. Anda cuek, wallahi, Anda punya pendengaran, Anda punya penglihatan, Anda punya hati. Hari akhirat akan Allah tanya. Allah katakan, wala takfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu masula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tak tahu ilmunya. Surah Al-Isra 17:36. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, perasaan, kullu ulaika, seluruhnya itu anhu, kepada Allah ditanya. Anda tahu ada buku yang mengatakan ini haram, ini maksiat, ini bid'ah. Anda diam, Anda baca dalil. Anda mendengar, sering mendengar ceramah, Ustaz A mengatakan pendapat ini haram, ini bid'ah, Ustaz B mengatakan ini halal. Anda pernah mendengar, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Anda diam, enggak memilih, enggak mendiamkan, enggak menjauhkan, Allah katakan semua pendengar akan masuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan remehkan masalah agama. Kata Rasulullah, "Inna hadad din yusrun," dalam riwayat Bukhari. Agama ini sesungguhnya mudah. Agama ini mudah, buktinya orang yang hamil, orang tua pikun sakit, enggak boleh berpuasa, diizinkan enggak berpuasa. Agama ini mudah. Prinsipnya Bapak, Islam lebih mudah mana pilih coba? Berbuat perbuatan atau diam? Pilih Bapak dengan akal sehat kita. Kita lebih baik diam atau berjalan? Dalam rangka badan kita ini. Kalau berjalan butuh tenaga enggak? Butuh. Kalau diam? Tidak. Sesungguhnya orang yang memperingatkan Anda kepada larangan berbuat bid'ah bukanlah orang yang mewakili sebuah partai. Orang yang melarang Anda dari perbuatan bid'ah bukanlah dari sebuah organisasi yang dibayar untuk mengatakan ini bid'ah, sehingga Anda lari. Bukan karena dibayar oleh partai, bukan dibayar karena politik. Atau mungkin orang yang mengingat Anda bahaya bidah, jauhkan perbuatan bidah, adalah orang-orang yang sok tahu, dia sok alim. Ataukah orang-orang yang menyuruh untuk menjauhkan bidah, orang-orang yang dia ingin menjadi secuil harta agar dibayar? Tidak, wallah, orang yang mengingatkan bidah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah menyuruh, Nabi enggak dibayar, Nabi enggak takut dibilang dia gila, majnun, kazzab, dusta. Orang-orang Mekah ketika tahu telanjang, Nabi mengatakan itu bid'ah, Anda mengada-ada sama agama Ibrahim. Nabi enggak akan dibayar, Nabi enggak akan dibayar. Justru orang yang mengingat Anda berbuat baru dalam agama atau bid'ah, Anda beruntung. Karena orang yang berbuat bidah mestinya dia diam, merayakan ini, merayakan itu, mengeluarkan uang ini, mengeluarkan itu. Itu perlu tenaga, perlu biaya, perlu tenaga, bahkan perlu mengumpulkan uang jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Bukankah kita merasakan agama enggak mengadakan perayaan-perayaan kecuali Idul Fitri, Idul Adha atau hari Jumat? Adapun setahun bisa belasan puluh orang merayakan, mengeluarkan biaya, ada biaya, bahkan ada keyakinan bisa dimasukkan ke surga dan banyak pahala Allah. Seandainya orang memahami diri dengan normal akal yang sehat, agama itu enakan diam. Ketika ada perintah dia jalan. Jangan minum khamar, diam, enggak butuh tenaga. Jangan berzina, diam. Bahkan kata para ulama, beratan berbuat ketaatan daripada meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan, Anda enggak perlu tenaga, enggak perlu kepala, enggak perlu tangan, enggak perlu omong, enggak perlu jalan, diam. Ya jangan berzina, jangan mendekati zina, diam. Tapi kalau disuruh salat, Anda harus wudu, Anda harus khusyuk, Anda harus ke masjid. Anda ketika disuruh puasa, perintah puasa, Anda harus enggak boleh makan, enggak boleh minum. Tapi ketika meninggalkan larangan, di antara larangannya adalah perbuatan bid'ah, jauhi bid'ah, cukup Anda diam, jangan mengerjakan sesuatu yang Nabi enggak ajarkan, itu lebih baik, aman, lebih aman, dan Anda lebih banyak beruntungnya. Ini menunjukkan sebuah pemahaman kepada kita jamaah yang mulia. Mulai hari ini luruskanlah istri-istri kita pemahamannya, luruskanlah anak-anak kita. Minimal penjelasan yang baik bahwa banyak orang merayakan sesungguhnya kita dan orang-orang yang mengikuti nabinya berusaha untuk diam dari perbuatan-perbuatan yang syubhat. Minimal kalau banyak pendapat lebih baik diam. Innal haramu bayyin wal halalu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Haram itu jelas, hal itu jelas, di antara hal haram ada urusan-urusan yang samar. Faman waqa'ati syubhat faqad, barang siapa yang menjauhi syubhat yang enggak jelas tadi, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi yang jatuh kepada syubhat, faqad waqa'a fil haram, dia telah jatuh kepada hal yang haram. Kembali kepada masalah Al-Qur'an juga Ramadan, maka tidak ada penjelasan dari Islam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an Al-Karim bahwa Al-Qur'an turun tanggal 17 Ramadan. Terakhir hadis yang kedua saya akan sampaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan lembaran-lembaran suhuf-suhuf kepada Nabi Ibrahim tanggal 1 Ramadan. Kemudian Allah menurunkan suhuf kepada Musa yaitu Taurat tanggal 6 Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Isa, Injil maksudnya, tanggal 13 Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan maksudnya Al-Qur'an kepada Muhammad SAW tanggal 24 Ramadan. Hadis dari Imam Ahmad. Tapi sepakat kita katakan tanggal 21 Ramadan kan Al-Qur'an turun. Kok muncul hadis kedua menyebutkan tanggal 24 Ramadan? Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui dua tahapan. Pertama, Allah menurunkan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu satu jumlatan wahidah, sudah lengkap. Tapi di Lauhul Mahfuz langit ketujuh. Pada saat Allah ingin transfer kepada Nabi Muhammad melalui Jibril itu tanggal 21 Ramadannya. 24 Ramadannya ketika di Lauhul Mahfuz. Kalau Nabi Ibrahim tanggal 1 Ramadan, Nabi Musa Taurat 6 Ramadan, Nabi Isa Injil 13 Ramadan, Nabi Muhammad itu Furqan Al-Qur'an 24 Ramadan. Maksud tanggal 24 adalah ketika Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh langsung lengkap. Pada saat Nabi Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW, awal turun surah adalah Iqra, kan berangsur-angsur 23 tahun Nabi mendapatkan wahyu Al-Qur'an. 23 tahun itu mulai turun dari langit 7, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Uzza, Baitul Izza, maksud langit di dunia, langit yang ke-1, itu mulainya tanggal, awalnya tanggal 1 Ramadhan. Dari sini jelas penjelasan bagi teman-teman yang akan mendapatkan wacana kedua bahwa Ramadan tidak turun pada tanggal 17 Ramadhan, tapi tanggal 21 Ramadhan itu ketika awal turun pertama kali Al-Qur'an yaitu surah Iqra. Adapun tanggal 24 Ramadhan yang hadis Imam tadi adalah ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz di langit ke-7. Kemudian turun ke Baitul Izzah, maksudnya langit di dunia, langit pertama, itu tanggal 21 Ramadan mulai turun surah Iqra di Goa Hiro atau Goa Sur? Wahyu pertama, surah atau Hiro? Goa Hiro, Iqra, 5 ayat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terakhir saya tutup sebelum tanya jawab. Apa yang Nabi lakukan ketika Ramadan Allah menurunkan Al-Quran? Dua hadis saya akan bacakan kepada jamaah yang mulia. Ketika Ramadan datang, bukan mengadakan perayaan-perayaan. Bahkan di Indonesia ada 3 kegiatan. Ada pesta makan-makan ketika nuzul Al-Quran. Ada pesta nyanyi-nyanyian berupa nasyid, qasidah atau yang lainnya. Di masjid-masjid bahkan sudah mulai. Di negeri kita sudah mulai semakin subur. Ketiga, pesta yang lain-lainnya. Pesta ada semacam kumpul-kumpul ceramah. Diagendakan, disebar informasi, jauh-jauh bakal ada pembiayaan. Nabi SAW ketika Ramadan turun, yang Nabi lakukan adalah beliau berpuasa Ramadan. Kedua, beliau murojaah kepada Jibril setiap Ramadan. Bahkan sebelum wafatnya 2 kali dalam setahun itu murojaah di bulan Ramadan. Nabi gak cukup di luar sholat. Ketika sholat tarawih, subhanallah, ketika sholat tarawih yang dimulai daripada Isa, apa yang Nabi lakukan bersama Huzaifah? Huzaifah diajak Nabi SAW untuk sholat tarawih di sebuah bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Jadi gak di masjid. Kemudian Nabi SAW sholat, dia mulai membaca doa serta takbir. kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca Al-Quran surah Al-Baqarah. Huzaifah jadi makmum. Huzaifah mengira, ah kayaknya Rasul akan berhenti ruku ini pada saat ayat 100 surah Al-Baqarah. Sampai Nabi baca Al-Baqarah surah yang ke-100, Nabi enggak berhenti. Wah, lanjut baik. Huzaifah terus mengatakan, oh mudah-mudahan Nabi mungkin akan berhenti pada ayat 200. Ketika ayat 200, Nabi enggak berhenti. Huzaifah merasa udah kecapean, kok enggak berhenti juga. Akhirnya berharap mungkin mengakhiri Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah 286 selesai, Nabi melanjutkan lagi surah Ali Imran. Belum ruku. Tambah lagi ini. Sampai ada perasaan, sampai kapan ini? Ali Imran selesai 196 ayat, 200 ayat, ternyata ini enggak berhenti sampai baca surah An-Nisa. Subhanallah. Sampai surah An-Nisa berarti 5 juz. 5 juz. 5 juz. Belum rakaat kedua. Satu rakaat ketika berdiri pertama berarti 5 juz satu rakaat. Subhanallah. Dari sini sampai kapan Nabi baca? Sampai Nabi tersebut ternyata Nabi baca bersama Huzaifah salat tarawih sampai mendengar azan Bilal salat fajar. Subhanallah. Mana orang-orang yang mau cinta kepada Al-Qur'an? Ramadan datang malah mencari masjid-masjid salat tarawih yang paling pendek, wallah. Mana hubungannya cinta Quran, nuzulul Quran, hanya perayaan tarawih selama malam 12 malam ini mencari salat yang paling cepat. Allahu Akbar. Mana hikmah perayaan Ramadan dengan nuzul Quran? Itulah keluarga kita semuanya. Itulah tetangga kita. Itulah diri kita semuanya, ikhwan. Kata para ulama, orang yang mengerjakan perbuatan bidah tidak akan semakin dekat kepada Allah, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Itu rumus. Orang yang berbuat bidah tidak akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syaitanlah yang membuat syariat mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dia itu cukup enggak ada perintah, dia ada perintah, dia jalan. Subhanallah, enak sekali gitu. Ke kiri, ke kanan. Tapi ada orang yang berhawa nafsu beragama, kayaknya enakan ke kiri semua. Kanan kan sehingga beragama akhirnya berat betul. Ketika sudah tua dia bisa merasakan. Allahu Akbar. Dari sini jamaah yang mulia, saya tutup. Bagi kita yang sekarang sudah mulai malam 13 Ramadan, tolong amalkan hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Minimal sebulan ini kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an fi syahr. Khatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan. Nabi Muhammad khatam, lihat para ulama, Imam Syafi'i selama satu bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita ada penganut mazhab Syafi'i umumnya di negeri Indonesia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika orang datang beliau khatam 60 kali. Berarti setiap 2 malam beliau menghatamkan berapa? 60 kali khatam selama 30 hari. Subhanallah, antum yang itu sendiri. Anda takut salah. Subhanallah. Dan yang lainnya ada yang menghatamkan 7 hari, ada yang menghatam 3 hari. Tapi bagi kita yang normal, standar orang awam, cukup sebulan 1 juz. Iqra'ul. Karena ada kalimat fintah dalam hadis Abu Daud. Iqra'u. Bacalah kalian, maksudnya hatamkan Quran. Fi kulli syahr. Dalam 1 bulan. Maksudnya sehari 1 juz. Seperti Imam Syafi'i, 1 hari 2 juz. 2 kali 30, 60 kali. 1 hari Imam Syafi'i 2 kali hatam. Kurang lebih perhitungan seperti itu. Berarti kita mulai hari ini jangan sampai Ramadan enggak ada yang khatam satu juz. Karena standar minimalnya ada satu juz. Berdasarkan hadis tadi riwayat Abu Dawud. Apalagi subhanallah, ada yang sama sekali enggak pernah menyentuh Al-Qur'an. Ada, saya yakin ada. Itulah tetangga kita, itulah bapak kita, mungkin itu ibu kita. Oleh karena itu ingatkan kepada jemaah yang mulia Ramadan tahun ini. Dan ingat, Ramadan bagi kita sekarang adalah cuma hari ini. Umur kita dalam agama kita hanya 2. Dan sebenarnya bukan 2, 1. Ada orang mengatakan masa lalu, masa sekarang, masa datang. Dalam kehidupan kita yang real ada hari kita lah hari ini. Enggak ada hari besok, ada hari yang lalu. Hari ini. Hari besok belum tentu kita bisa hidup. Kemarin udah lewat, sekarang. Jadilah Ramadan hari terakhir tahun ini. Oleh karena itu yang belum khatam Al-Qur'an sekarang sudah hari ke-13. Minimal sekarang sudah pada juz ke-13. Juz ke-13. Kita mulai bismillah insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfir. Baik, kita baca pertanyaan. Bismillah. Al-Quran tidak langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Apakah dari penjelasan Ustaz tadi turun Al-Quran kepada Jibril langit atau turun kepada Rasulullah SAW? Al-Quran tidak langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Apakah dari penjelasan Ustaz tadi turun Al-Quran kepada Jibril dari langit atau turun kepada Rasulullah SAW. Baik, disebutkan dalam surah, dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-42, Allah menurunkan Al-Quran dari tiga cara. Terkadang Allah menurunkan langsung berupa Jibril datang, Jibril berubah dalam wujud manusia berpakaian putih-putih bagaimana hadis Umar bin Khattab. Kedua, kadang Nabi menerima wahyu dengan suara seperti gemerincingnya lonceng gitu ya. Ketiga, terkadang atau tabir ya. Atau dua cara yang saya tahu dalam surah Asy-Syu'ara tadi, bahwa Al-Qur'an tidak langsung Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perantara namanya Jibril, Ruhul Kudus. Ya. Makanya ada hadis qudsi, itu adalah hadis yang lafaznya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya dari Allah, lafaznya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari Allah adalah Al-Qur'an, tapi melalui malaikat Jibril alaihi salam, dengan dua cara. Diwujudkan Jibril langsung dalam bentuk manusia. Kedua adalah seperti merasa ada gemetar seperti gemincingnya lonceng. Kemudian yang ketiga melalui hijab atau tabir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak langsung Allah ke Rasulullah tapi melalui Jibril. Dari langit turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata-kata nazala atau unzila itu diturunkan. Kalau turun berarti dari mana? Bukan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Dari Allah langit 7 lawil mahfuz, langit 7 ke Baitul Izzah. Langit di dunia di situ ada malaikat Jibril yang akhirnya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu tugas malaikat yang bernama Jibril adalah menyampaikan wahyu. Kalau munkar nakir, menanyakan pertanyaan di alam kubur. Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka, dan malaikat al-maut pencabut maut dan seterusnya. Jibril penyampai wahyu. Berarti selama ini wahyu turun melalui malaikat Jibril. Dan inilah yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi benci Muhammad? Karena Jibril salah ngasih, bukan kepada orang Yahudi. Makanya mereka membenci Jibril. Sama seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah membenci Islam bukan cara dia memainkan hal-hal syariat, tapi dia membenci orang-orang yang membawa Islam, yaitu para sahabat-sahabat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang sudah membenci pembawa Islam, yaitu para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Islam, berarti Islam ini enggak benar. Karena yang bawa Islam adalah orang-orang yang enggak benar. Itulah arahnya orang-orang Syiah, mematahkan orang Islam dari simbol generasi alumni pertama. Yahudi membenci Jibril karena salah mestinya kepada orang Yahudi. Makanya orang Yahudi datang ke Madinah ketika itu bahwa akan ada nabi yang datang di negeri yang banyak pohon kurmanya. Ternyata dialihkan ke Bani Ismail, bukan Bani Ishaq, orang Yahudi. Maka mereka membenci Jibril. Turun surah Al-Baqarah bahwa orang Yahudi membenci Jibril. Baik, yang kedua, wahyu diturunkan secara bertahap. Dan wahyu dikumpulkan masjid menjadi Al-Quran di masa sahabat pada saat masa Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Maka yang disebut Al-Quran diturunkan adalah yang adalah ayat tertentu atau semuanya. Baik, jawabannya adalah tidak semuanya. Yang semua itu Allah turunkan dari Allah ke lauhul mahfuz seluruhnya. Seperti anggaplah seperti ini lengkap dari Al-Fatihah surah pertama sampai An-Nas 114 atau 30 juz. Tapi dari Baitul lauhul mahfuz sampai Baitul Izzah atau langit dunia yang pertama itu bertahap. Sampai berapa tahun tahapannya? Salah satu 20 sana, 23 tahun dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi. 23 tahun. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Jadi enggak langsung. Supaya apa? Pertama, meringankan contoh ayat tentang masalah khamr. Enggak langsung orang Islam dilarang minum khamr, bertahap. Karena melihat kondisi di masyarakat ketika itu. Jilbab juga itu bertahap. Sehingga itu merupakan sebuah kemudahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung blok, Bapak hari ini enggak boleh ada yang mungkin enggak bisa kemana-mana. Banyak dosa kan, udah sholat terus. Ada yang gak bisa melepaskan minum khamar, gak bisa dia. Sahabat awalnya disuruh boleh minum khamar, tapi ketika sholat gak boleh minum khamar. Tapi ketika dia sholat baca Al-Kafirun, ketika mabuk bacanya mulai berulang-ulang, dibalik-balik lagi, di awal lagi. Akhirnya Allah mengatakan surah An-Nisa, la taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau sholat sampai engkau mengetahui apa yang kamu baca. Berarti mulai perintah al-khamr itu di mutlakan haram surah Al-Maidah ayat 93. Allah Allah. Ada pertanyaan dari SMS? Mengapa ayat atau surat yang pertama kali turun itu Iqra? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama di tanggal 21 Ramadan tersebut adalah surah yang berbunyi surah Al-Alaq, surah yang ke-96 yang berbunyi Iqra. Jawaban pertama adalah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah hikmah. Yang kedua, Karena Islam adalah agama ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Bahkan Nabi SAW disuruh berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ilmu umat akhir zaman dimulai dari membaca. Al-Quran harus baca, hadis harus baca. Sekarang tidak hanya baca di mushaf, di tablet, di handphone, semua sudah bisa baca mushaf. Berarti iqra. Ini menunjukkan bahwa Islam agama peradaban yang dia membutuhkan satu pintu untuk membuka semua ilmu yang lain, yaitu dengan cara iqra atau membaca. Hikmah yang lainnya jelas bahwa Islam bukan agama perasaan. Islam bukan agama percobaan, tapi Islam agama dalil. Dalil bisa dilihat dengan ilmu. Ilmu yang bisa dirasakan tiga. Bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa dirasakan oleh hati. Itu yang Allah katakan tadi, surah Al-Isra 17:36, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Ilmu dari mana? Dari yang Anda dengar, dari Anda lihat dan Anda rasakan. Berarti agama ini harus punya ilmu. Perasaan saya betul enggak? Enggak. Perasaan Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kita rujuk kepada perasaan Nabi Muhammad. Pendengaran kita menurut saya jawabannya A. Menurut pendengaran Nabi Muhammad dan sahabat B. Kita mengikuti yang B. Menurut penglihatan kita adalah C, tapi menurut Rasul adalah D. Kita mengikuti D. Itu yang katakan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah ayah dan ibu Rasulullah SAW di neraka? Pertanyaan pertama. Kedua, mengapa? Apakah ayah dan ibu Rasulullah SAW di neraka? Jawabannya berdasarkan dua dalil. Pertama, dua dalil dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 19. Ketika Nabi diturunkan kepada sebuah kaum, ada kondisi namanya masa-masa fatrah, masa-masa terputusnya wahyu. Nabi Isa AS sampai jarak Nabi Muhammad SAW jaraknya 571 tahun. Dan kata para ulama, ketika Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi di salib, padahal dia gak mati tapi diangkat ke langit, itu jaraknya 570 tahun, tidak ada Nabi, bahkan tidak ada yang menjadi semacam apa penjelas lagi kepada kaum setelahnya, termasuk kaum Arab. Maka Allah katakan itu dalam surah Al-Maidah ayat 19, itu adalah masa-masa fatrah. Berarti keputusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah mengampuni, diampuni. Kalau Allah azab, Allah akan azab. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena enggak ada yang berdakwah, kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 32-nya. Dari ayat 19 ayat 32-nya, Allah tidak akan mengazab, la yu'azibakumullah. Allah tidak akan mengazab kalian sampai dikirimnya rasul. Maksudnya pendakwah. Berarti antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad lahir, ibunya Nabi Muhammad pun ketika beliau lahir yatim, bapaknya Abdullah sudah wafat. Ayahnya enggak mengajarinya, ibunya Fatimah enggak mengajarinya. Berarti kan orang tua ini enggak mendapatkan ilmu yang benar dari ajaran Nabi Isa karena ada penyelewengan dari orang Yahudi. Berarti dia kena uzur. Dari kondisi yang normal. Tetapi ingat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang tuanya Abdullah dan Aminah, ketika dalam hadis Muslim, tadi surah Al-Maidah ayat 19, sekarang hadis Muslim, kata Rasulullah, ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang tua saya? Bagaimana keadaan orang tua saya? Maka Nabi SAW menjawab, hadis Muslim. Apa jawab beliau? Karena orang ini bertanya pertanyaan yang jarang orang bertanya. Nabi melihat bahwa kalau dia bertanya, Nabi jawab, pasti akan menyedihkan dia. Maka Nabi memberikan jawaban untuk menghibur dia. Beliau mengatakan, ibumu, ibuku sinar di dalam neraka. Menurut hal ini kita dapat kabar dari hadis Nabi SAW bahwa wallahu a'lam. Karena hadis yang sahih kita memahami sebagaimana pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi tadi pemahamannya, kalau dia Allah ampuni, akan Allah ampuni nantinya. Kalau Allah azab, dia akan azab. Saya pikir dalam hal ini kita harus juga melihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan rasul pertama yang merasakan orang tuanya seperti itu. Lihat Nabi Nuh alaihi salam istrinya, lihat Nabi Ibrahim bapaknya azab, lihat Nabi Lut istrinya, lihat Nabi Musa ayah angkatnya, lihat Nabi Isa saudara-saudara kerabat-kerabatnya. Maka ini bukan berarti Islam itu agama yang enggak kenal kerabat. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang kita tidak mengetahui apa hikmah di baliknya. Wallahu a'lam. Sudah cukup tinggal satu ya. Apakah doa untuk orang yang sudah meninggal bisa diijabah atau sampai doanya? Apakah doa untuk orang yang sudah meninggal bisa diijabah atau sampai doanya? Jawabannya bisa. Mana dalilnya? Silakan buka dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi fa yaqul ya rab min ayyi shay'in hadhi fa qila la bi istighfar waladulak." Artinya, terangkat derajat si mayit dalam kuburnya, maksudnya mayit muslim bukan orang kafir, terangkat derajat si penghuni kubur muslim ini ketika dikubur, naik sampai bertanya, "Ya Allah, kok saya tiba-tiba mendapatkan derajat yang mulia di kubur ini, bahkan mengarah ke pintu surga. Dari mana datangnya derajat ini ya Allah?" Dikatakan kepada si penghuni kubur, "Bi istighfar waladulak, karena ucapan ampunan anakmu kepadamu." Dan kedua, orang yang sedang menguburkan saudara muslim di pekuburan, Nabi menyuruh apa? Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah dikuburkan, tertanam, Nabi menyuruh kepada yang masih ada di sekitar kubur, Nabi mengatakan, setelah istaghfiru li akhikum fa innahu al'an yus'ar. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini yang dikubur, karena dia sedang ditanya. Berarti ketika seorang muslim mendoakan orang yang sedang mati, kita mendoakan orang tua yang sudah mati, itu bisa dikabuli oleh Allah Subhanahu, bahkan bisa mengangkat derajat mereka. Terakhir, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu juga, "Idza mata al-insan inqata'a 'amalu min salatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntau fihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Ketika anak manusia meninggal, semua terputus amalnya, enggak bertambah kecuali tiga yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Pertama adalah sedekah jariah. Kedua, ilmu agama yang memberikan manfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh untuk orang tua. Berarti orang yang di dunia mendoakan orang yang sudah meninggal, orang muslim, bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama bukan dosa syirik. Karena dosa syirik menghapuskan semua amal. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 39 ayat 65. Kul uhiya ilalladina min qablik lain ashrakta layahbatan amaluka wala takunana min khasirin. Lain ashrakta, wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik, layahbatan amaluka, akan hapuslah semua amalmu, wala takunana min khasirin, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Berarti semua amal yang terkumpul yang akan mendapatkan ganjaran di syurga nanti gara-gara perbuatan syirik, semua amal itu hapus. Ini menunjukkan bahwa kita dalam hidup enggak boleh satupun ada perbuatan syirik. Adapun dosa-dosa yang lainnya, berzina, minum khamar, kalau Allah ampuni, Allah akan ampunkan, kalau Allah kasih azab, Allah kasih azab. Tapi dengan doanya orang yang masih di dunia dari keluarganya, atau doanya kaum muslimin kepada muslim yang lainnya, Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Orang muslim mendoakan orang muslim yang lainnya, baik yang hidup atau yang mati, Allah akan kabulkan, karena Allah menyuruh orang-orang muslim mendoakan saudaranya. Mana doanya? Doanya kita hafal tadi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah saudara-saudara kami yang sudah beriman sebelum kami. Ampunkan kan, berarti berdoa kan, berarti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kata salam, doa yang mustajab di antaranya adalah orang muslim mendoakan saudaranya, saudaranya enggak tahu sedang didoakan oleh orang muslim yang lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa doa yang diberikan kepada orang yang meninggal atau masih hidup selama dia muslim, doanya mustajab insyaallah taala. Qul qawli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.